Selamat hari lebaran, mari bermaaf-maafan. Selamat hari lebaran, jadilah insan beriman. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Sambutlah hari yang fitri dengan hati yang bersih. Sambutlah Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.